Kali ini yang kesekian kalinya aku mau duet sama iki pacar opo-opo ya enake. Pokoke wong sing ganteng, Mas. Hah? Gendaan, ya wis. Melase gendaanku. Bagaikan dentuman peluru pada di saat dirimu melempar senyuman. Ya maksudnya rasanya ingin mati. Jangan. Di istana hatimu. Di sini bang. Lumayan kena kata mau ngantuk ya. Kita goyang dangdutan lagi. Yang sebelah kanan kaku. Yang mau joget gak usah sukan-sukan. Langsung aja joget. Ha! Coba lihat hidakanku. Ada apa mas? Detak-detak jantungku. Wow. Berkata ku cinta kamu. Sayang, gara-gara senyuman ku ingin pasrah mati di istana hatiku. Musiko! Kau mengguncang jiwaku. Sungguh aku cinta kamu.